As-Safhatul Wahidatu Wasittun, halaman 61. Taib, halaman 61. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Babul masdari. Bab yang menerangkan tentang apa, Mas? Masdar. Isi mansub yang keberapa ini? Pertama. Ketiga. Keberapa? Ketiga. Yang pertama apa, Pak Dadang, kalau ini ketiga? Isminah, sudah loh. Mengalami percepatan, Pak Dadang. Menembus batas waktu. Isi mansub kemarin dihitung ada 5, 15. Yang pertama maf'ul bi. Sudah selesai nggih? Intahaina. Intahaina minhu. Kita sudah menyelesaikan bab maf'ul bi. Yang kedua bab masdar. Sebenarnya enggak ada masalah kalau misalkan pada judul bab masdar itu dikasih tanda nomor 2 gitu, enggak apa-apa sebenarnya. Kan gitu biar nanti diingat-ingat terus nomor 2 masdar, nomor 1 apa? Maf'ul bihi. Dikasih angka nomor. Bab yang menerangkan tentang masdar. Berikan keterangan. Berikan keterangan. Dinamakan juga maf'ul mutlak. Dinamakan juga maf'ul mutlak. Dinamakan juga maf'ul mutlak. Qala rahimahullahu ta'ala al-masdaru huwa. Apa artinya? Masdar ialah atau adalah al-ismul mansub. Isim mansub. Karena dinamakan isim berarti masdar tidak mungkin berbentuk fi'il, juga tidak mungkin berbentuk huruf. Al-mansub berarti bukan marfu, bukan majrur. Al-masdaru huwal ismul mansub. Masdar ialah isim mansub. Alladhi yang yaji'u datang atau terletak. Ya, pada dasarnya artinya datang. Cuma di sini maksudnya adalah terletak. Al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u. Masdar adalah isim mansub yang terletak thalithan. Ya, pada posisi ketiga, nomor urut 3, thalithan. Fi tasrifil fi'li. Dalam tasrifan fi'il. Dalam tasrifan fi'il, posisinya nomor 3. Nahwu, apa artinya nahwu? Contoh, dhoroba yadribu dhorban. Dhoroba, telah memukul, yadribu, sedang memukul atau akan memukul, dhorban pukulan. Ini dulu beberapa saat pernah ya, dibahas oleh Ustaz Ridwan. Gitu nggih? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kan itu. Ya kan gitu ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan atau fa'ula yaf'ulu fu'lan atau fa'ala yufa'ilu taf'ilan atau fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nomor tiga posisinya. Atau af'ala yuf'ilu if'alan atau tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nomor tiga. Atau tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan atau ifta'ala yafta'ilu ifti'alan atau infa'ala yanfa'ilu infi'alan atau istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Jadi posisinya nomor tiga. Ini yang dimaksud dengan apa? Maf'ul mutlak masdar. Jadi dia isim mansub yang posisinya nomor tiga pada tasrifan fi'il fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, suatu saat nanti juga harus dipelajari yang seperti ini. Karena apa? Justru ini yang akan lebih banyak membantu kita nantinya ketika membaca kitab Gundul. Kalau yang kita pelajari dalam nahwu itu cara membaca akhir kata. Kan begitu ya, cara membaca akhir kata. Tapi untuk membaca kata tersebut secara keseluruhan, huruf pertama di fathah, di dhamma atau di kasrah, huruf kedua di sukun, di fathah atau di dhamma, nah itu penerapannya setelah menguasai ilmu sorof, yaitu tasrifan tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dhaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun, maf'alun mif'alun. Dan gitu. InsyaAllah ta'ala akan tiba saatnya ketika mempelajari kita hal itu semua. Taib, jadi pengertian masdar atau maf'ul mutlak tadi apa? Isim mansub yang letaknya di nomor urutan ketiga dalam apa? Tasrifi? Dalam tasrifan fi'il. Nah, kita baca catatan kaki nomor satu. Qala syarihu al-muradu bil-masdari huna. Apa artinya al-murad? Yang dimaksud. Al-murad itu yang dimaksud. Maksudnya, tujuannya. Dari asal kata arada yuridu iradah, punya iradah, punya maksud, punya keinginan, punya kehendak. Al-muradu bil masdari, yang dimaksud dengan masdar huna di sini adalah al-maf'ulul mutlak. Adalah maf'ul mutlak. Yang dimaksud dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Alladhi yang yu'akkidu amilahu. Tulis satu di atasnya. Tulis satu. Karena fungsi masdar atau maf'ul mutlak ada tiga. Fungsinya ada tiga. Yang pertama, alladhi yu'akkidu amilahu. Yang menguatkan, yu'akid itu menguatkan, taukid nggih. Taukid. Yang menguatkan amilahu, apa artinya amil? Faktornya. Faktor pembuat, faktor pengubah. Jadi fungsi dari maf'ul mutlak itu ada tiga. Yang pertama penguat, penegas. Atau berarti ini fungsi kedua. Yubayyinu naw'ahu. Yubayyinu menjelaskan. Naw'ahu jenis. Menjelaskan jenis. Macam, bentuk atau yang lainnya. Yubayyinu itu menjelaskan naw'ahu jenisnya. Atau berarti nomor berapa ini? Tiga. Adadahu, jumlahnya. Berapa kali dilakukan. Nahwu, contohnya. Jalastu julusan. Jalastu julusan. Apa artinya jalasa? Duduk. Kalau tu, saya. Saya telah duduk. Julusan, mansub, ya. Kenapa mansub? Karena maf'ul mutlak atau masdar. Maf'ul mutlak atau masdar. Jalastu julusan. Julusan itu kan dari jalasa yajlisu julusan. Posisinya nomor tiga dalam tasrif. Jalasa yajlisu julusan. Di sini fungsinya untuk menguatkan. Kalau diterjemahkan, jalastu julusan, saya benar-benar duduk. Itu untuk menjelaskan fungsi apa? Penegas. Jalastu julusan apa artinya tadi? Saya benar-benar duduk. Untuk contoh yang kedua tadi, fungsi maf'ul mutlak untuk apa? Menjelaskan jenis. Jalastu julusal muaddabi. Apa artinya jalastu? Saya duduk. Julusa seperti duduknya. Al muaddabi, orang yang beradab, orang yang sopan. Jadi cara duduk itu kan macam-macam nggih. Ada yang duduk malas, ada yang duduk ngantuk, ada yang duduk sambil tertidur, ada duduknya seorang raja, duduknya satrio nggih. Nggih. Terus lagi ada duduknya seperti apa lagi? Duduknya sopir, duduknya buto. Nggih. Ada lagi duduknya raja, ada duduknya dan seterusnya nggih. Lah, berbagai macam jenis duduk itu salah satunya dipilih sesuai yang kita inginkan, sesuai kondisi dan keadaan. Di sini diberikan keterangan al-muaddabi. Apa artinya al-muaddabi? Orang yang sopan, orang yang punya sopan santun. Berarti cara menerjemahkan jalastu julusal muaddabi, duduk saya duduk seperti atau dengan cara duduknya orang yang mengenal sopan santun. Nggih. Jalastu fi'il fa'il. Julusa maf'ul mutlak namanya, maf'ul mutlak. Al-mu'addabi mudhafun ilaih. Qala walastu jalsataini. Jalastu apa artinya tadi? Saya duduk. Jalsataini untuk menerangkan fungsi ketiga dari maf'ul mutlak. Apa tadi fungsi ketiga dari maf'ul mutlak? Menjelaskan jumlah. Berapa kali duduk? Jalsataini. Berapa kali? Dua kali. Jadi saya duduk sebanyak dua kali. Saya duduk sebanyak dua kali. Itu secara arti. Kalau i'rabnya jalastu fi'il fa'il. Jalsataini maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak berarti i'rabnya apa? Mansub. Tanda nasabnya apa jalsataini? Ya. Karena mutsan. Karena mutsanna. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi masdar atau dinamakan juga maf'ul mutlak, pengertiannya adalah isim mansub yang letaknya nomor urut ketiga dalam tasrif fi'il. Apa fungsi maf'ul mutlak? Fungsinya ada tiga. Yang pertama penguat. Yang kedua menjelaskan jenis. Yang ketiga menjelaskan jumlah. Artinya berapa kali terjadi. Qala rahimahullah wa huwa qismani. Apa artinya wa huwa? Dan dia, maksudnya dia di sini apa? Masdar itu kismani, ada dua jenis, lafziyun wa ma'nawiyun. Lafzi dan ma'nawi. Lafzi dan ma'nawi. Al-maf'ul al-mutlak. Ini dulu belum pernah kita pelajari ya? Belum. Maf'ul mutlak itu ada dua. Yang pertama lafzi. Nafyun itu artinya lafadznya sama. Yang kedua maknawi. Maknawi. Kalau maknawi artinya maknanya sama. Kalau di sini apa? Lafadznya sama, berarti maknanya pun sama. Kalau di sini maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Jadi maf'ul mutlak itu sebenarnya hanya pengulangan saja. Ada fi'il setelahnya masdar. Ini fi'il. Nah, ini masdar. Nah, kalau lafadznya sama antara fi'il dan masdar, berarti maf'ul mutlak itu statusnya lafzi. Tapi kalau berbeda, berarti statusnya maknawi. Contoh, jelas dengan contoh insyaallah. Misalkan adribu dorban. Apa artinya adribu dorban? Saya benar-benar memukul. Adribu dorban. Contoh yang lain, tajlisu julusan. Apa artinya tajlisu julusan? Kamu benar-benar bro. Sumtu sauman. Apa artinya sumtu sauman? Saya benar-benar berpuasa. Jadi perhatikan di sini. Ini fi'il, di sini masdar. Fi'il masdar, fi'il masdar. Sekarang lafadznya sama atau tidak antara adribu dan dorban? Lah, sama di sini maksudnya berasal dari suku kata yang sama. Di sini dhoroba, di sini dhoroba. Tajlisu dari jim lam sin, sin di sini jim lam sin. Yang dimaksud lafadznya sama, bukan betul-betul sama 100%. Maksudnya sama di sini berasal dari suku kata yang sama. Di sini sumtu sauman, ada sad dan mim, wawunya dihilangkan. Di sini ada sad, wawu dan mim. Ini namanya lafzi. Lafadznya sama, maka artinya pun sama. Kalau maknawi, apa artinya maknawi? Lafadznya berbeda, maknanya sama. Contohnya jalastu ku'udan. Antara jalasa dan ta'ada lafadznya sama atau berbeda? Dan jim lam sin, suku kata, asal suku katanya di sini qaf ain, tapi artinya sama. Ini duduk, ini duduk. Apa arti jalastu ku'udan? Saya benar-benar duduk. Atau contoh yang kedua, nim tu ruku dan. Apa artinya nim tu? Nama naum, tidur. Rakada juga artinya tidur. Nim tu ruku dan, saya benar-benar tidur. Di sini nama dengan rakada lafadznya sama atau berbeda? Beda. Artinya sama. Berarti masuk dalam kategori maf'ul mutlak yang maknawi. Karena ini pengenalan kita yang pertama, maka cukup seperti itu saja. Jadi nanti mengingatkannya mudah. Ini masdar. Coba perhatikan sama atau tidak lafadznya dengan fi'il sebelumnya. Oh, sama. Berarti namanya apa? Maf'ul mutlak. Kan itu maf'ul mutlak. Ini sebuah kata lafadznya memang berbeda dengan fi'il sebelumnya, tapi artinya sama. Disebut apa? Maf'ul mutlak. Yang jenis maknawi. Kita ulangi. Qala rahimahullah al-masdaru huwal ismul mansub. Masdar ialah isim mansub. Alladhi yaji'u, yang terletak. Thalithan, pada nomor urut ketiga fi tasrifil fi'li, dalam tasrif fi fi'il. Nahwu contohnya dharaba yadhribu dharban. Wa huwa kismani, masdar ada dua jenis, lafziyun wa ma'nawiyun. Ada yang disebut lafzi, ada yang disebut ma'nawi. Fa in wafaqa, fa maka, in jika, maka jika wafaqa sesuai, wafaqa sesuai lafzuhu, lafaznya, maka jika lafaznya sesuai lafza fi'lihi, apa artinya lafza? Lafaz fi'lihi, fi'ilnya. Jadi kalau lafaznya masdar itu sesuai atau sama dengan lafaz fi'ilnya, fahuwa lafziyun. Apa artinya fahuwa? Maka dia lafziyun, dinamakan lafzi. Nahwu contoh, qataltuhu qatlan. Qataltuhu qatlan, apa arti qataltu? Saya membunuh. Hu dia, qatlan benar-benar, berarti saya benar-benar membunuhnya. Coba perhatikan qataltu dan qatlan, lafadznya sama atau tidak? Yang dimaksud sama harus sama 100% atau sama suku katanya? Suku katanya sama, yaitu qaf, ta dan lam. Ini disebut lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi, wa dan in jika wafaqa sesuai makna, makna fi'lihi fi'ilnya. Kalau sesuai dengan makna fi'ilnya, duna lafzihi, duna apa artinya duna? Tidak, lafzihi lafadznya. Kalau sesuai dengan makna fi'il, bukan lafadznya, artinya lafadznya tidak sama tapi maknanya sama, fahuwa ma'nawiyun. Apa artinya fahuwa ma'nawiyun? Maka dinamakan ma'nawi. Nahwu contoh, jalastu ku'udan. Jalastu saya telah duduk. Ku'udan juga artinya duduk. Lafadznya sama atau berbeda? Berbeda. Di sini jalasa masdarnya menggunakan qa'ada, tetapi artinya sama. Artinya sama. Sama-sama padu duduk. Berarti apa artinya jalastu ku'udan? Saya benar-benar duduk. Contoh yang kedua, wa qumtu wuqufan. Qumtu itu artinya berdiri. Wuqufan juga artinya berdiri. Wuquf di Arafah. Wukuf di Arafah, berdiri di Arafah. Kumtu wukufan, artinya sama, tetapi lafadznya yang berbeda. Disebut maf'ul mutlak atau masdar yang jenis ma'nawi. Kumtu wukufan, apa artinya kumtu wukufan? Saya benar-benar berdiri. Wama ashbaha dhalik, apa artinya wama ashbaha dhalik? Dan yang semisal dengan itu cukup. Yang jelas kita sudah mulai mengenal jurus baru atau pangkat baru yang namanya maf'ul mutlak atau apa mas? Masdar. Bukan mas Darmanto, tapi mas masdar. Jadi cara mengenalinya sangat mudah sebenarnya. Cara mengenalinya sangat mudah. Karena yang sering kita baca nanti yang jenis lafzi. Jadi ada buah kata mansub, isimnya mansub, kok sebelumnya ada fi'il yang katanya sama, yang suku katanya sama, berarti tertuduhnya sebagai apa? Masdar atau maf'ul mutlak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup insyaallah besok kita bahas dzaraf zaman dan dzaraf makan sekaligus. Dzaraf zaman dan dzaraf makan.